Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan Al-Qaulus Sadid, syarah dari kitab At-Tauhid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita masuk ke bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkahum dinahum huwal ghulu fis salihin. Sebab kafirnya bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah disebabkan karena bersikap ghulunya mereka terhadap orang-orang soleh. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya tafsir dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika beliau mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Beliau menukilkan qala ghairu wahidin min as-salaf lamma matu 'akafu 'ala quburihim ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Ketika kelima orang tersebut telah wafat, meninggal dunia, maka masyarakatnya beriktikaf di kuburan-kuburan mereka, kemudian membuat patung-patung mereka hingga berlalu masa yang panjang atas mereka sampai akhirnya mereka pun menyembah kelima patung tersebut. Ini adalah asal-muasal berhala Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Yang ternyata berhala-berhala tersebut asal-muasalnya adalah nama-nama orang soleh. Nah, nama-nama orang soleh. Karena inilah dijadikan dalil oleh mereka para ulama berkaca dengan tafsir dari para salaf ketika mentafsirkan ayat yang tadi kita sebutkan dalam surah Nuh, wala qawlu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra, bahwasanya diharamkan bagi seseorang untuk menggambar atau membuat patung-patung orang-orang soleh. Nah, walaupun dengan alasan untuk mengenang kebaikannya, walaupun dengan dalil bahwasanya dengan melihat patung-patung tersebut memotivasi dirinya untuk beramal sebagaimana mereka, mengenang kebaikannya, mengenang jasanya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nantinya akan disembah oleh orang-orang setelah mereka. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan kisah dari sejarah asal muasal berhala Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Nah, atau dengan kata lain, semua wasail, semua sebab yang dikhawatirkan akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam syirik besar, maka seluruh wasilah-wasilah tersebut itu dilarang di dalam Islam. Dilarang bagi seseorang untuk melakukannya. Nah, baik, kita bacakan hadis yang setelahnya setelah beliau membacakan hadis dari Umar ibn Khattab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama athratin nasara ibnu Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Akhrajah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku. Sebagaimana berlebih-lebihannya umat Nasara ketika menyanjung Ibnu Maryam, Isa alaihi salatu wassalam. Beliau dinisbatkan kepada ibunya, Ibnu Maryam, karena beliau adalah putra dari Maryam alaiha assalatu wassalam. Allah jadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam terlahir tanpa adanya seorang ayah. Dan ini merupakan bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah ciptakan manusia melalui beberapa macam. Ada sebagian manusia yang Allah Azza wa Jalla ciptakan tanpa ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Allah ciptakan beliau dari tanah dan tanpa melalui proses. Sebagaimana lahirnya manusia pada umumnya, ada ayah, ada ibunya. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla ciptakan sebagian manusia dari perantara seorang pria tanpa wanita. Dialah Hawa, istri dari Adam alaihi salatu wassalam. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk. Tulang rusuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga cikal bakal diciptakannya seorang wanita itu dari tulang rusuk seorang pria. Yang menunjukkan bengkoknya tulang rusuk tersebut. Dan yang kedua, butuhnya seorang wanita kepada seorang pria. Nah, al-muhim, ini menunjukkan kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula di antara manusia yang Allah Azza wa Jalla ciptakan melalui seorang wanita tanpa ada ayah. Dialah Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang lainnya Allah ciptakan sebagaimana manusia pada umumnya terlahir melalui seorang ayah dan seorang ibu. Dan ini adalah keumuman dari anak-anak Adam. Nah, sehingga Nabi Isa alaihi salam dinisbatkan kepada ibunya, Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam. Fa innama ana abdun, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah, maka katakanlah oleh kalian hamba Allah dan rasulnya. Sehingga ketika kita bertasyahud, kita mempersaksikan bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah abdullahi wa rasuluh. Beliau adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah Azza wa Jal. Kata-kata abdun menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau tidak memiliki sifat ketuhanan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak bisa memberikan rizki kepada makhluk. Beliau juga tidak bisa menolak bencana yang menimpa makhluk. Beliau juga tidak bisa mengabulkan doa yang dipanjatkan seorang untuknya. Dan sebagaimana manusia pada umumnya terkena kepada beliau perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun yang membedakan beliau adalah Rasulullah, beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan wajib bagi kita sebagai umat beliau untuk mentaati semua perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wajib bagi kita untuk meninggalkan larangan Rasul, karena perintah Rasul dan larangan Rasul adalah hakikatnya perintah Allah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kepada Rasul itu bersifat mutlak. Tidak boleh bagi seseorang untuk memilih dan menilai jenis perintah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib baginya untuk taat. Wajib baginya untuk tunduk, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sebagaimana seseorang diwajibkan untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah azza wa jalla. Maka beliau mengatakan, faqul wa abdullahi wa rasuluh, katakanlah oleh kalian, saya adalah hamba Allah dan rasulnya Allah azza wa jalla. Ternyata lihat sebab musabab binasanya umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ternyata sikap ternyata disebabkan karena faktor sikap hulunya mereka kepada kelima orang-orang soleh mereka yang telah tiada, yang telah wafat. Nah, demikian pula An-Nasara menjadi satu umat yang Allah Azza wa Jalla sifati mereka dengan sifat ad-dallin, yang sesat, disebabkan karena hulunya mereka kepada Nabi dan Rasul mereka Isa alaihi assalatu wassalam. Dan kita diperintahkan oleh Rasul untuk tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Qala wa qala Rasulullah, kemudian kita lanjutkan hadis yang beliau nukilkan, bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hatilah kalian dari hulu, dari sikap hulu, berlebih-lebihan. Nah, al-hulu masuk dalam banyak hal. Dalam perkara ibadah itu terkadang seorang terjatuh ke dalam sikap hulu. Dalam perkara akidah juga demikian, ada sebagian yang terjatuh ke dalam sikap hulu di dalam menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla di antaranya, hingga menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, dan termasuk pula dalam bab yang diangkat oleh Musannif di sini, hulu di dalam menyikapi orang-orang soleh. Nah, hulu di dalam menyikapi orang-orang soleh. Karena makna hulu di dalam hadis ini bermakna umum. Dilarang bagi kita untuk bersikap berlebihan di dalam perkara yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah jadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan antara Yahud dan An-Nasara. Orang-orang Yahud berlebih-lebihan di dalam menyikapi Nabi Isa alaihi salam hingga menuduhnya sebagai anak zina. Maryam dituduh sebagai seorang wanita yang berzina, wal'iyadzubillah. Nah, adapun orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Nabi Isa alaihi salatu wassalam hingga memberikan kepada beliau sifat ketuhanan. Nah, dan umat Islam pertengahan antara keduanya, menyatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan sebagai rasulnya Allah azza wa jalla. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena sikap ghulu tersebut. Sikap berlebihan ini dilarang di dalam al-Islam. Kita diperintahkan untuk menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam Islam sebagaimana yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat. Tidak menambahinya, tidak pula menguranginya, tidak berlebih-lebihan di dalam mengamalkannya, tidak pula menggampangkan hingga meninggalkannya. Inilah prinsip pertengahan Islam yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul dan disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ridahum. Tadi disebutkan di dalam hadis, binasanya umat-umat sebelum kalian adalah disebabkan karena hulu. Di antaranya kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah binasakan umat beliau disebabkan karena faktor hulu, berlebih-lebihannya mereka di dalam menyanjung, memuji kelima orang soleh mereka yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Nah, wali muslimin an ibn Mas'udin, dalam riwayat al-imam muslim dari ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan, beliau mengucapkannya 3 kali. Halaka yakni binasa. Al-mutanatti'un maknanya adalah al-ghulu, orang-orang yang ghulu, yang berlebih-lebihan, dia akan binasa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang dia bersikap berlebih-lebihan di dalam menjalankan prinsip agama ini, melainkan dia akan dikalahkan. Melainkan dia akan dikalahkan, artinya dia tidak akan mampu untuk menjalankan sesuatu yang berlebih-lebihan tersebut. Nah, banyak karya dari mereka para ulama yang menjelaskan kepada kita di antara sikap-sikap hulu dalam perkara ibadah. Ada seorang yang hulu dalam sholatnya, ya kan? Menganggap sholat tersebut belum sah kalau semisal takbir yang dia lafadzkan itu sudah sampai ke hatinya, ya kan, sudah sampai ke hatinya. Kalau semisal belum sampai ke hati, maka belum sah, sehingga diulang terus takbirnya. Ada seseorang yang hulu sehingga akhirnya dia beranggapan wudunya tersebut kurang bisa menyeluruh, terkena kepada seluruh anggota wudunya, kecuali dia harus demikian, kecuali dia harus terus menyiramnya, menggosoknya. Nah, atau ada seorang yang terjatuh ke dalam perkara was-was, terkhusus ketika dia membuang air kencingnya, terus terkhoyalkan seakan-akan masih ada yang keluar, masih ada yang keluar, yang netes, terkena celananya, dan yang seterusnya. Nah, hingga sebagian di antara mereka para ulama bahkan dalam rangka untuk menyelamatkan seseorang dari penyakit was-was tersebut, menganjurkan untuk seseorang ketika dia membuang air seninya, air kencingnya, untuk menyipratkan air di celananya, dicipratkan air di celananya. Nah, dicipratkan sehingga ada titik-titik basah dari cipratan tersebut. Tujuannya apa? Agar menyelamatkan dia dari sikap was-was, dari penyakit was-was. Sehingga ketika was-was tersebut muncul, dia akan mudah menepisnya dan mengatakan ini bukan air dari kencing yang keluar dari kemaluannya, tapi air dari cipratan yang dia cipratkan. Sehingga dia tenang. Nah, terus demikian. Sehingga Allah selamatkan dia dari jeratan-jeratan was-was yang menghantuinya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang dia berlebih-lebihan di dalam mempraktekan prinsip agama ini, mempraktekan amalan yang ada di dalam agama ini, sehingga mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan, melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, melainkan dia akan terkalahkan, dia akan tidak bisa menjalankan hal tersebut. Nah, karena semua syariat Allah, Allah syariatkan dalam keadaan mudah seseorang mengamalkannya. Hingga disebutkan kaidah oleh mereka para ulama bahwasanya syariat Allah Azza wa Jalla itu melihat keadaan kondisi pelakunya yang hendak mengamalkan syariat tersebut. Idza dhaqa ittasa'at wa idza tasa'a dhaqat. Kalau semisal pelakunya dalam kondisi terjepit, sulit, mengalami kesusahan, berat mengamalkannya, maka ittasa'at, syariat tersebut akan melapang. Akan melapang. Seorang yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka diberikan rukhsah untuk sambil duduk, ya kan? seorang musafir sulit baginya untuk menjalankan sholat pada waktunya, dan memberatkan dia kalau semisal mengerjakan sholat dalam keadaan menyempurnakan rakaatnya, maka disyariatkan untuk dia menjamak dan mengqasar, termasuk dari rukhsah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, seorang yang sakit tidak bisa terkena air ketika berwudu, maka dibolehkan baginya untuk bertayamum. Dan yang lainnya dari syarat-syarat Islam yang berisikan kemudahan bagi pelakunya. Namun wa idza tasa'adhaqat, kalau semisal seseorang memiliki kelapangan, maka syariat tersebut akan menyempit, dia harus melakukan. Kalau tidak melakukan maka akan batal sholatnya. Kalau dia melanggarnya terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya dalam perkara sholat yang disebutkan oleh banyak para fuqaha bahwasanya berdiri ketika sholat wajib adalah termasuk rukun dari sholat. Sehingga kalau semisal seorang melakukan sholat wajib, dia bisa berdiri dalam keadaan tidak berdiri, maka akan batal sholatnya. Nah, atau seperti seseorang yang dia dalam kondisi lapang sehingga terkena kewajiban membayar zakat, namun dia tidak membayarnya, dia terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Atau seperti seorang dia bisa memakan makanan yang halal, namun dia memakan makanan yang haram tanpa ada sebab yang merukhsahkannya, yang meringankannya, sehingga dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Idza tasa'adhaqat, kalau seseorang yang melakukannya memiliki kelapangan, maka syariat tersebut akan menyempit. Nah, dia harus menjalankan sesuai dengan aturannya. Sehingga dalam beberapa bab yang tadi kita sebutkan, ataukah dalam beberapa hadis yang tadi kita sebutkan, menunjukkan kepada kita bab yang dibawakan oleh musannif rahmatullah alaih, yaitu majaa, yaitu pembahasan seputar al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang soleh. Dibawakannya hadis al-ghulu al-mutanatti'un, karena siak dari lafaz hadis tersebut bermakna al-umum, terkena kepada seluruh jenis ghulu, terkena kepada seluruh sikap yang berlebih-lebihan di dalam menyanjung, di dalam memuji, di dalam menyikapi seseorang. Tidak hanya hulu dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dan yang lainnya. Karena lafaz hadis ini sekali lagi disebutkan dalam konteks yang umum. Sehingga hadis ini dibawakan oleh musannif dalam bab majaa sampai akhirnya. Baik, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih di dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid. Wal ghulu, yang dimaksud dengan ghulu adalah mujawazatul haddi, ketika seseorang melewati sesuatu yang sudah ada batasannya. Mujawazatul haddi, melewati batas bahasa kitanya. Melampaui batas. Di dalam syariat ada ketika seseorang melakukan satu syariat, batasan-batasan yang dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya kesesuaian dengan bab ghulu ini dalam perkara tauhid adalah di dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk pula di dalamnya menyikapi seluruh para awliya wa salihin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya beliau mendapatkan dua kedudukan yang itu menjadi batasan Rasul alaihi salat wassalam. Yang pertama sebagai seorang hamba Allah, dan yang kedua sebagai Rasul Allah azza wa jalla. Ketika seorang dia berlebih-lebihan di dalam menyikapi beliau, apakah dalam hal menafikan kerasulan beliau sehingga merendahkan beliau, menghinakan beliau, maka dia terjatuh ke dalam sikap ghulu yang dilarang di dalam Islam. Ataukah termasuk pula di dalamnya berlebih-lebihan di dalam memposisikan beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya, hingga diyakini memiliki sifat ketuhanan. Ini juga sama, terjatuh ke dalam perbuatan melampaui batas hulu yang dilarang di dalam al-Islam. Hingga sebagian mereka, orang-orang yang bersikap hulu di dalam menyikapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada yang berdoa, bahkan berdoa ketika itu dia berada di depan Ka'bah, ataukah berada di depannya itu ada Ka'bah. Nah, dia sedang menghadap Ka'bah. Namun ternyata dia memilih ketika berdoa menghadapkan wajahnya ke kota Madinah. Nah, membelakangi Ka'bah berarti dia menghadapkan wajahnya ke kota Madinah. Kenapa? Karena berkeyakinan berdoa menghadap kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih didengar dan mustajab di sisi Allah azza wajalla. Ini tentu termasuk dari sikap hulu yang dilarang di dalam Islam, yang diingatkan oleh Rasul agar kita umat Islam meninggalkannya dan menjauhinya. Inilah sebab kenapa di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau sering memberikan nasihat kepada umatnya untuk jangan meniru umat Yahud dan umat Nasara. Ketika Nabi mereka wafat meninggal dunia, kemudian membuat kuburan Nabi tersebut, memasukkannya ke dalam masjid, kemudian beranggapan dimasukkannya kuburan Nabi tersebut ke dalam masjid akan menjadikan nilai ibadah mereka semakin afdol dan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang keadaan ahlul kitab, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Nah, ini termasuk dari bukti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga akhir hayatnya berupaya untuk menjaga akidah kaum muslimin dari bahaya sikap hulu yang dimiliki oleh umat-umat sebelum mereka kepada nabi mereka atau rasul mereka yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Nah, kemudian disebutkan dalam musannif di sini, bi ay yuj'ala lis-salihin min huquqillah al-khassati bihi syai'un, yaitu di mana seseorang dia menjadikan pada diri seorang yang soleh tersebut adanya hak-hak Allah yang menjadi kekhususan Allah Azza wa Jalla, dia berikan adanya sesuatu dari hak tersebut. Seperti contoh, Allah, hanya Allah yang mendengar semua suara-suara yang ada di alam dunia ini, baik yang lirih atau yang keras. Baik suara tersebut suara yang berasal dari seorang yang di pedalaman, tidak ada yang mendengarnya. Satu makhluk pun, satu manusia pun yang mendengar suaranya adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berikan sifat mendengar ini pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau pada diri seorang makhluk dari kalangan para salihin dan para aulia. Kemudian menyangka dan meyakini bahwasanya pada diri Rasul, demikian pula orang-orang soleh memiliki sifat mendengar sebagaimana mendengarnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dimanapun kita berada, ketika kita berdoa maka akan didengar oleh Rasul, akan diijabahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini makna hulu yang dimaksud dan disebutkan oleh mereka para ulama dalam bab at-tauhid, di mana seseorang dilarang di dalam syariat Islam untuk memberikan pada diri seorang makhluk adanya sifat-sifat khusus atau hak-hak khusus yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yaitu untuk disembah, ditaati dan dibenarkan, serta dijalankan perintahnya, demikian pula larangannya. فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ مُشَارِكٌ هُوَ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ. Karena sesungguhnya hak Allah Azza wa Jalla yang tidak ada satupun makhluk yang menyamainya adalah sifat kesempurnaan yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendengar, melihat, memberikan rahmat dan yang lainnya dari sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh sifat tersebut kita berikan kepada makhluk. Wal ghina al mutlaq, demikian pula sifat ghina yang mutlak, sifat kaya yang tidak butuh kepada makhluk, itu dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ibadahnya kita kepada Allah sebagai bukti butuhnya kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan Allah butuh kepada kita untuk kita menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, sesuai sekalian manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu al-ghaniyyul hamid, Allah adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada makhluk, dan lagi maha terpuji, maha mulia. Nah, sehingga dengan dalil sifat tersebut, mereka para ulama menyebutkan bahwasanya diciptakannya arsy dan kursi oleh Allah Azza wa Jalla bukan sebagai pertanda Allah butuh kepada arsy, Allah butuh kepada kursi, sebagaimana butuhnya makhluk untuk beristirahat, duduk di atasnya. Namun menunjukkan butuhnya kursi dan arsy kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebabkan karena sifat ghani yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasarruful mutlak, demikian pula melakukan pengaturan alam semesta secara mutlak, baik memberikan rizki kepada makhluk, menghidupkan seseorang, mematikan seseorang, memberikan rahmat kepada seseorang, menimpakan musibah seperti apa kadarnya, dan siapa saja yang terkena musibah tersebut, ini semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah Azza wa Jalla, hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min jami'il wujuh, dari segala sisi, itu semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa annahu la yustahaqul ibadatu wa ta'alluhu ahadun siwa, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak untuk kita berikan ibadah ini kepada dirinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga inilah hak Allah yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini dan kita amalkan, yaitu hak untuk disembah, dan kita berikan semua hak-hak yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla pada sifat-sifat yang sempurna. Demikian pula perbuatan Allah secara rububiyah, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَمَنْ غَلَى بِأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حَتَّى جَعَلَ لَهُ نَصِيبًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَقَدْ سَاوَى بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَذَلِكَ أَعْظَمُ الشِّرْكِ. Maka barang siapa yang bersikap ghulu kepada seorang makhluk hingga menjadikan makhluk tersebut memiliki bahagian dari perkara-perkara yang tadi disebutkan, mengatur alam semesta, memiliki sifat ghani, kaya, tidak butuh kepada makhluk secara mutlak, dan sifat-sifat yang sempurna secara mutlak, maka sungguh dia telah menyamakan Rabbul Alamin dengan makhluk, yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika a'zamu syirki, dan itu adalah kesyirikan yang paling besar. Karena inilah kesyirikan disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai kezaliman di dalam beberapa ayat yang mulia. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman, ketika Luqman memberikan wasiat kepada putranya. Wasiat pertama yang beliau sebutkan adalah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kezaliman di dalam kedua ayat ini maknanya sama, yaitu kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesyirikan dikatakan kezaliman, bahkan kezaliman yang sangat besar, karena seseorang dia meletakkan sesuatu yang menjadi hak Allah, kekhususan Allah Azza wa Jalla, kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana zalim secara bahasa maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inilah kezaliman. Inilah kezaliman. Maka kesyirikan ketika seseorang dia memberikan sesuatu yang seharusnya milik Allah, ia berikan untuk selain Allah Azza wa Jal, maka dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga dikatakanlah itu sebagai perbuatan kezaliman. Bahkan kezaliman itu sangat besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jal, karena yang dia zalimi adalah Allah Rabbul Alamin, pemilik dan pencipta alam semesta ini. Sehingga kesyirikan dikatakan sebagai kezaliman yang paling besar. Kemudian beliau menyebutkan di sini, wa'lam annal huquqa thalathatun, ketahuilah hak-hak itu ada tiga macam. Hakun khasun lillahi, hak khusus yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, la yusharikuhu fihi musyarik, tidak ada satupun makhluk yang memilikinya selain Allah Azza wa Jal. Wa huwa ta'alluhu lahu, yaitu hak untuk disembah. Wa ibadatuhu wahdahu, hak untuk diibadahi semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Warraghbatu wal inabatu ilaihi, memiliki sifat ar-raghbah, harap. Wal inabah, kembali hanya kepadanya. Hubban wa khaufan wa raja'an, ketika seseorang melakukannya diiringi dengan rasa cinta, rasa takut, rasa harap, yang itu semua adalah rukun-rukun ibadah. Maka ketika dia berikan kepada makhluk, berarti dia telah memberikan hak yang khusus dimiliki oleh Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga semua perkara yang tadi kita sebutkan adalah hak yang khusus dimiliki oleh Allah. Tidak ada seorang pun makhluk yang memilikinya. Karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengarkan ada salah seorang yang mengatakan, "Masya Allah wa sya'a Muhammad." Ini adalah kehendaknya Allah dan kehendaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah marah dan mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan sekutu selain Allah? "Qul masya Allah wahdah," katakanlah ini hanya murni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, hakun khasun lirrasul, lirrusuli, hak khusus yang dimiliki oleh seluruh para rasul. Wahuwa tawqiruhum, yaitu hak untuk dimuliakan dan dihormati. Watabjiluhum walqiyamu bihuquqihim alkhasah, dan menjalankan hak-hak mereka yang khusus dimiliki oleh para rasul, rasul Allah Azza wa Jal. Haknya para rasul, adalah ta'atuhu fima amar, menjalankan, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya, membenarkan semua ucapannya dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang disyariatkan, diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah haknya Rasul. Sehingga ketika ada seseorang dia merampas haknya Rasul, dia melakukan aturan-aturan ibadah sesuai dengan ra'yunya, pendapatnya. Dia menerapkan prinsip-prinsip di dalam ibadah, di dalam Islam sesuai dengan pendapatnya tanpa sekali lagi merujuk kepada hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berbuat zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam perkara dunia saja kita diperintahkan untuk memberikan seseorang haknya. Seorang dokter itu memiliki sekian banyak apa namanya keahlian, ya kan? Ada yang ahli gigi dikatakan sebagai dokter gigi, ada yang ahli paru dikatakan sebagai dokter paru, ada yang ahli jantung dikatakan sebagai dokter jantung. Kita memberikan masing-masing dokter tersebut sesuai dengan profesinya dalam urusan dunia demikian, apalagi di dalam berhubungan dengan syariat Allah dan syariat yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wa haqqun mushtarakun wa huwa al-imanu billahi wa rusulihi. Yang kedua adalah hak yang berserikat, yaitu hak, yaitu maksudnya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wajib bagi kita mengimani Allah, wajib bagi kita mengimani Rasul, wajib bagi kita mengimani malaikat. Sehingga dalam perkara iman ini memiliki mushtarak, yakni adanya mereka orang-orang yang Allah juga perintahkan bagi kita untuk memberikannya, di antaranya dalam perkara iman. Kemudian yang berikutnya dalam hal ketaatan, itu juga sama, mentaati Allah dan mentaati seluruh para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla. Dalam hal mahabbah juga demikian, mencintai Allah dan mencintai seluruh para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla. Inilah hak yang berserikat padanya antara Allah dan para rasul-rasulnya. Dalam hal iman, mahabbah, ketaatan dan yang semisalnya. Walakin hadhihi lillahi aslan walir rusuli taba'an lihaqqillah. Namun dari sisi perwujudannya, hakikatnya dia berikan untuk Allah Azza wa Jalla dan dia berikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah dalam rangka untuk menunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mentaati para Rasul dalam rangka bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga asal hukumnya kembalinya kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.